Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin minnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pelajarilah dari nasab-nasab kalian, berupa nasab-nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung hubungan kekerabatan dengan rahim kalian. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Amr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid. Qala, beliau berkata, haddatsana Attab ibnu Bashir telah menceritakan kepada kami Attab bin Bashir an Ishaq ibni Rasid dari Ishaq bin Rasid an Az-Zuhri dari Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau berkata, haddatsani Muhammad ibnu Jubair ibni Mut'im telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair ibna Mut'im akhbarahu bahwasanya Jubair bin Mut'im mengkabarkan kepada beliau Muhammad annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul bahwasanya Jubair bin Mut'im mendengar sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, yaqulu 'alal mimbar, sahabat yang mulia Umar bin Khattab berkata di atas mimbar, yakni ketika berkhutbah. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian, yakni nasab-nasab itu dianjurkan untuk dipelajari. Barakallahu. Jadi nasab kita kemana nantinya? Summatilu arhamakum, kemudian sambunglah kerabat yang memiliki hubungan rahim dengan kalian. Wallahi demi Allah, annahu la yakunu bainar rajuli wa bain akhihi syai'. Demi Allah, sungguh bisa saja terjadi sesuatu antara seseorang dengan saudaranya, walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la auza'ahu dhalika min an intihakihi. Dan sekiranya seseorang mengetahui, dia mengetahui antara dia dengan orang yang ada hubungan kekerabatan, sekiranya dia mengetahui antara dia dengan orang ya yang padanya itu ada sedikit stres, ternyata ada hubungan kekerabatan, la auza'ahu dzalika an intihakihi, niscaya dia akan menahan untuk memutus hubungan kekerabatan, niscaya dia akan menahan untuk tidak merusak hubungan kekerabatan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hadis ini, barakakum, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan kepada kaum muslimin yang hadir dari kalangan para sahabat dan tabi'in, hendaknya mereka mempelajari nasab. Kemudian dengan mengetahui nasab tersebut, hendaknya mereka, barakakum, menyambung hubungan kekerabatan. Dikarenakan jangan sampai, kata beliau, ketika ada seseorang, barakakum, sedikit bermasalah dengan orang lain, ternyata di situ masih ada hubungan kekerabatan. Seandainya dia tahu kalau itu masih ada hubungan kekerabatan, niscaya dia tidak akan memutus hubungan kekerabatan, dia akan menahan untuk tidak memutus, dan barakakum, bahkan akan menyambung hubungan kekerabatan, dan sesuatu yang terjadi antara dia dengan kerabatnya yang diketahui dari nasabnya, barakakum, akan menjadi cair, barakakum. Maka pada asar, pada ucapan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, padanya ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, barakakum, anjuran untuk mempelajari dan mengetahui nasab kita. Anjuran untuk mempelajari dan mengetahui nasab kita. Barakallahu. Yang kedua, hukum mempelajari nasab. Hukum mempelajari dan mengetahui nasab kita. Barakallahu fikum, disebutkan oleh sebagian para ulama ada dua hukumnya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Hukum mempelajari nasab ada dua berarti. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain barakallahu fikum adalah nasab dari sisi kerabat dekat yang harus disambung hubungan dengannya. Nasab dari sisi kerabat dekat yang harus disambung hubungan dengannya. Maka ini fardhu ain. Barakallahu fikum. Harus tahu. Ya, ya, seperti empat kelompok itu yang dimaksud. Ya. Al-ubuwah. Barakallahu fikum. Kemudian al-bunuwah, al-umuwah, al-ukhuwah. Bapaknya siapa terus sampai ke atas kalau bisa. Kalau ternyata mentok, tidak bisa ya sudah. Tidak diketahui lagi ya sudah. Apalagi yang masih hidup, barakallahu fikum. Kemudian al-bunuwah ke bawah, anak-anak kita jelas insyaallah tahu, cucu-cucu. Kemudian al-umuwah, paman-paman kita dari pihak ibu atau ayah. Kemudian al-ukhuwah, saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Ini wajib diketahui, fardhu ain. Yang kedua fardhu kifayah. Nah, yang fardhu kifayah ini barakallahu fikum nasab secara khusus dari sisi atau dari jalur ayah. Terus sampai ke atas, nanti sampai Nabi Adam alaihissalam. Kalau Abu Faruq, antum tahu nasab antum sampai mana? Antum ayah antum tahu. Bapaknya ayah antum tahu antum. Lu enggak tahu. Wah. Berarti terputus sampai berapa? Nah. Ini kalau orang Arab terus dijaga sampai nanti ya ada silsilahnya. Sampai Nabi biasanya. Ya. Kalau yang ahli bait terus sampai Nabi Adam. Dijaga memang orang Arab. Tinggal orang Jawa atau selain orang Arab ya sudah selesai. Barakallahu. Oh gitu. Nah. Ya. Terkadang yatim ya itu diantara barakallahu fikum ya sebab. Baik, jadi hukum mempelajari nasab ada dua ya. Yang fardhu ain dan fardhu kifayah. Yang fardhu ain adalah nasab yang mengharuskan seseorang mengetahui sehingga dengan itu dia bisa menyambung hubungan kekerabatan. Ada empat. Kemudian nasab yang barakallahu fikum mempelajarinya fardhu kifayah, yakni khusus barakallahu fikum terkait dengan ayahnya terus ke atas. Barakallahu fikum. Kemudian pengertian nasab Yang ketiga, faedah yang ketiga, ta'rifun nasab, pengertian nasab. Dari ini para ulama berselisih tentang pengertian nasab, tapi masing-masingnya saling melengkapi. Saling melengkapi, barakallahu. Nasab ada yang berpendapat. Di sini kita ambilkan dari syarah Adabul Mufrad, tapi tidak disebutkan sebagiannya, siapa ulama-nya yang berpendapat demikian. Pengertian pertama, nasab adalah orang barakalikum dari garis keturunan ayah dan ibu, dari garis keturunan ayah dan ibu yang pokok maupun yang cabangnya, yang pokok maupun yang cabangnya. Maupun hubungan nikah. Maupun hubungan nikah. Pokok, cabang, hubungan nikah. Kalau pokok, seperti kita ini, nasab kita yang pokok siapa? Ya ayah ibu kita terus ke atas. Itu pokok. Cabang, cabang kita siapa? Ya anak kita, cucu kita, itu cabang. Saudara-saudara kita, itu cabang. Barakallahu fiik. Furu'. Nah yang suriah karena hubungan nikah, itu ipar, saudari atau saudaranya, istri, kemudian mertua. Barakallahu fiik. Tapi itu ya tidak disebut sebagai dzaul arham, orang yang memiliki hubungan kerabatan, ya, tapi dia orang lain. Hanya saja barakalikum mendapatkan hak untuk kita berbuat ihsan kepada mereka. Barakalikum. Pendapat yang lain disebutkan dalam kitab Tajil Urus, disebutkan dalam kitab Tajil Urus. Nasab adalah al-qorobah, kerabat. Nasab adalah kerabat. Berarti sama dengan yang disebutkan sebelumnya tadi. Usul furu' itu ya kerabat. Hanya saja yang ada hubungan nikah itu bukan kerabat. Pendapat yang ketiga, waqila an-nasabu al-khasah bil-aba. Nasab ini adalah khusus jalur ayah saja. Ini sebagian pendapat. Jadi, ketika barakalikum sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengatakan ta'allamu an-sahabakum, nasab kalian itu dari pihak ayah. Tapi ini barakalikum, ya, ada benarnya, ada kurangnya, kurang melengkapi. Pendapat yang lain adalah pendapatnya Al-Imam Al-Farro. Pendapatnya Al-Imam Al-Farro kata beliau, an-nasab huwa man la yahillu nikahuhu, orang yang tidak halal untuk dinikahi, itu nasabnya. Nasab yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak halal untuk dinikahi, berarti haram dinikahi, itu nasabnya. mayit dari nasab kita. Barakallahu. Nasab kita ini ke atas disebut al-ubuwah. Mayit, imam ke atas al-ubuwah. Semuanya haram dinikahi atau ada yang boleh? Haram. Ibu kita jelas. Nenek dari ibu, nenek dari bapak jelas haram semua. Barakallahu. Kemudian dari pihak an-nubuwah, anak. Apakah ada yang halal dinikahi? Barakah fikum Abu Raihan. Tidak ada. Anak kita, cucu kita, ya. Barakah fikum. Walaupun mantu kita. Padahal mantu di sini barakah fikum bukan nasab. Tapi syuhriyah. Hubungan barakah fikum pernikahan. Kemudian dari pihak nyamping al-umuwah, barakatuhu, paman, bibi, ada tidak yang boleh dinikahi? Barakatuhu, Pak Sahari, tidak ada. Kalau sepupu kita itu nyamping bukan? Berarti boleh. Nah, ada. Ada yang boleh dinikahi, ada yang tidak boleh. Nah, yang ketika boleh dinikahi itu bukan nasab. Yang tidak boleh dinikahi, maka itu nasab menurut Al-Imam Al-Farra'. Boleh mah nikah sama sepupu? Boleh. Barakallahu. Baik. Pendapat yang lain, yang terakhir. Nasab adalah zawur rahimin aqarib. Zawur rahimin aqarib. Orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang jaraknya dekat. Yang jaraknya dekat. Barakallahu. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jadi intinya nasab kita itu siapa? Barakallahu, nasab kita ya usul dan furu'. Empat kelompok itu empat golongan. Barakallahu. Walaupun terkadang secara istilah nasab yang dimaksud itu berkomitmen satu keadaan, yang dimaksud adalah ayah-ayah kita terus sampai ya moyang kita berkomitmen. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ucapannya sahabat yang mulia berkomitmen Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan mengetahui pentingnya belajar nasab. Dengan mengetahui pentingnya belajar nasab, maka akan diketahui bahwa nasab Nabi kita. Maka akan diketahui bahwa nasab Nabi kita adalah semulia-mulianya nasab. Semulia-mulianya nasab. Barakallahu fikum. Yang ada di umat ini. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama, ya, nasab Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, beliau apabila diurut, beliau keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, bukan keturunannya Nabi Ishaq. Barakallahu. Wa Ismail min dzurriyyatil Arab. Dan Nabi Ismail barakallahu, beliau bahkan barakallahu, cucu-cucunya itu keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail ini adalah asal muasal orang Arab. Barakallahu. Kata para ulama, faman za'ama anna nabiyuna, anna nabiyana Muhammadan alaihissalatu wassalam lam yakun hasimiyan fahuwa kafir. Maka dengan ini menunjukkan, barang siapa yang menduga, menganggap, meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam bukan dari keturunan Hasim, maka dia kafir. Maka dia kafir. Padahal sudah disampaikan bahwasanya beliau itu keturunan Hasim. Barakallahu. Sampai akhirnya barakallahu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus akhirnya sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, terus Nabi Adam alaihissalam. Faedah yang ketiga, dengan seseorang mempelajari nasab, dengan seseorang mempelajari nasab, ia akan tahu mana nasab yang pokok, mana nasab yang kuruk, yang cabang. Nasab yang pokok ini mana? Dia akan tahu. Yang nasab yang pokok, ya ayah dia dan ibunya, kemudian terus ke atas. Yang kuruk, berarti menyamping dan ke bawah. Pamannya, bibinya, saudara-saudarinya, anak, terus ke bawah, cicit-cicitnya, cicit-cicitnya. Itu kuruk. Sehingga ia tidak barakallahu bermudah-mudahan memutus hubungan nasabnya. Sehingga dia tidak bermudah-mudahan memutus hubungan nasabnya. Barakallahu. Faedah yang keempat, dengan mempelajari nasab, ya'rif man yattasil bihi. Dengan mempelajari nasab, dia akan tahu siapa yang berhak dia sambung. Siapa yang berhak dia sambung. Ya. Jadi jangan sampai salah. Barakallahu fikum, masih kerabatnya istri, apalagi agak jauh dianggap masih keluarga. Ya, keluarga dhewe enggak apa-apa. Salaman-salaman nang keluarga sendiri. Barakallahu fikum. Padahal haram untuk dinikahi. Maksudnya halal untuk dinikahi, barakallahu fikum, haram untuk disentuh. Dengan mempelajari nasab, dia akan tahu, akan bisa, barakallahu fikum, siapa yang berhak untuk disambung. Kemudian wa ya'rif mimman yarithuhu. Dengan mempelajari nasab, dia akan tahu siapa yang berhak mendapatkan warisan. Siapa yang berhak mendapatkan warisan? ketika ada seorang meninggal, temannya ayahnya dapat. Dia dulu semasa hidupnya ayahku biasa ngasih dia, maka dia dapat. Bukan berupa wasiat, padahal dianggap sebagai warisan. Dia tidak mempelajari nasab, barakallahu. Dengan mempelajari nasab, yajibu alaihi birru min silah. Dia akan mengetahui siapa orang yang wajib untuk mendapatkan kebaikannya. Untuk mendapatkan kebaikannya berupa menyambung hubungan kekerabatan, sama dengan pertama tadi, berapa betul. Jadi semuanya itu ya, empat golongan itu. Wa yata'allamul ansab, ya'rif. Dengan mempelajari nasab, dia akan tahu man yajibu alaihi min nafakoh, siapa yang wajib untuk dia nafkahi. Dengan mempelajari nasab, dia akan tahu siapa yang wajib dia nafkahi. Hadi, pertanyaan untuk Hadi. Siapa dari nasab kita yang wajib kita nafkahi? Anak? Sama? Istri. Istri itu sebenarnya bukan nasab. Bukan. Dia. Anak. Sudah anak kok. Ibunya melarat, dibiarin aja. Sama orang tua. Barakallahu. Maka nasab yang masih ada hubungan dengan seseorang, barakallahu, yang wajib untuk dinafkahi, itu sesuai keadaan. Sesuai keadaan. Kalau orang tua, barakallahu, jelas. Ya. Kalau dia tidak, dia adalah orang yang kaya, maka tetap birrul walidain, bentuknya birrul walidain. Ditawari. Butuh apa? Oh, ternyata tidak butuh karena sudah kaya. Ya sudah, barakallahu. Ya. Kalau anak, jelas. Namun kalau anak, barakallahu, ya, hukum asalnya memang dia adalah di bawah ya penghidupan orang tuanya. Kalau ternyata anaknya ini, barakallahu, sudah mampu, sudah berkeluarga, sudah mampu, ya sudah, barakallahu. Kakak adik ya yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga namun tidak mampu, yang biasa ngikut ke kita, yang kita mampu, maka dia wajib untuk dinafkahi. Karena satu sisi. Tapi hukum asalnya adalah berfikum orang tua dan anak. Adapun adik berfikum ya. Kemudian anaknya adik, keponakan kita berfikum, maka itu melihat kondisi. Kalau memang mereka orang tidak mampu, tidak ada lagi yang bisa ya untuk menafkahi karena memang belum berkeluarga, atau sudah berkeluarga namun anaknya juga tidak mampu, sementara kita mampu, maka kita wajib barakallahu untuk menafkahi karena hubungan nasab. Jadi satu keadaan. Kalau mau awanah, atau dengan dia mempelajari nasab, dia akan menjadi tahu siapa yang wajib untuk ditolong. Siapa yang wajib untuk ditolong dengan didahulukan. Barakallahu. Ketika ada ya orang tua sakit, mertua juga sakit, maka yang lebih dahulu dia tolong dalam keadaan barakallahu sama-sama butuh, maka yang lebih dulu wajib bagi anak adalah orang tuanya. Dan alhamdulillah kalau bisa membantu kedua-duanya. Barakallahu. Anak sakit, orang tua sakit, mana yang lebih didahulukan, Abu Rayhan? Orang tua. Orang tua. Barakallahu. Ya. Kemudian berikut, suami sakit bagaimana istri, suami orang tuanya sakit, sama mana yang juga ini. Yang sakit bapak kok. Jadi orang gak sakit. Orangnya juga sakit. Dia pikir posisinya. Bapaknya beda apa ini? Barang ini. Imam, mana Pak Imam? Ada pekatnya buat terus punya barang. Bukan akan banyak pilihan suara yang kuat bukan ya. Okay. Dalam kali ini suami karena dia sebagai istri. Tidak. Nah, suara kami putus maka karena sudah punya suami dia memerlukan orang tuanya. Dengan kita biarkan mana yang lebih dahulu. Akhirnya sakit. Iya. Ternyata juga sakit, mana yang didahulukan? Adiknya kan. Tampaknya sebut ini kemana ini kan kubunya namanya baik baik. Tadi kan disebut dengan dia akan tahu ahli warisnya. Sekarang kan disebutkan siapa ahli waris kita. Kubur asaroh ahli tidak tapi ada dari kalangan tapi ada 10 yang berdak al-ibu anak laki-laki. Ini kita bicara dari kalangan laki-laki, ya laki-laki dulu. Yang pertama adalah Yang kedua, Ibnu Jalal. Anaknya dari anak, berarti cucu, terus ke bawah. Cucu, terus ke bawah. Iya. Tadi yang pertama itu anak, anak laki, karena yang kita anggap ini anak laki. Yang kedua, anak dari anak laki-laki dan anak laki-laki, cucu. Yang ketiga, ya, yang al-ab, ayah. Mbak Robinson. Ayah di sini, aduh. Ya. Wain. Ayah jadi berarti pakai terus ke atas. Pakai ayahnya hanya kakak. Ya. Dan al-akh jihad pun akan tapi qul auli ab auli um dari satu jalan saudara terus amasat ada lagi satu kalau saudara laki-laki karena ayah beda ibu atau saudara laki-laki beda ayah dia dapat baru yang keenak itu lah sudah ini anak laki-lakinya saudara kita, sepupu kita yang laki-laki. Yang saudara kita dari yakni saya dan yang sekini. Kita saudara satu ayah, tidak ibu. Terus pun anak. Nah. Di maksud. Tapi para kami ya, saudara bukan saya ibu. Para kami anaknya itu tidak dapat si ya, sayang ke ibu. Tapi kalau anaknya sudah pernah yang dapatnya ya jadi ayah yang seibu tiga kemudian yang ketujuh ummu al-am paman yang depan ibn di saksikan awli ab awli um kan awli ab lali anak si paman kan dan tur aman jalur ayam jadi yang dimaksud ini adalah saudara ayah kita bukan saudara kita Tapi kemudian anak, baik itu ada anak kandung, maksudnya paman adalah dari pihaknya tadi, baikum satu rahim karena kandung, ya kandung atau siap karena sa'ay. Adapun kata sembilan zauj wa'i suami dan apa? Di kalangan suami kan suami ada 10 orang yang punya jasa akan orang yang punya jasa memerdekakan kita antar kabupaten. Ibu ini memerdekakan diri. Setelah itu ternyata ini menjadi sepertinya orang sur yang merdeka. Kerja kaya berkomitmen. Ya. Demi ya. Berkomitmen. Ketika terlibat lewat ternyata yang ada hanya muktik ini sebagai muktik perdikatan yaitu diadap sebagai berkomitmen kan calon tunggu apa kita. Dasar, ya. Dasar. Masya Allah. Yang kebaran hari yang itu kita, ya. Amin. Sekarang yang berikutnya, angkat dari angkat. Kalau kita sabar ahli wakil dari kalangan wanita ada pertama al-bintu apa ahli bintu itu apa al-bin ya B-nya, bukan B. Al-Fatuh. B-nya apa B-nya? Yang kedua, bintul ibu. Aisyah jala Abu Hasan bin Umar. Kan, dah kalahkan. Laki-laki, baik kakak maupun adik, ya. Itu yang dapat. Anak pun dari saudara untuk untik. perempuan dari saudara perempuan tidak dapat. Jadi apa Allah SWT antara hikmah bagian laki-laki, apalagi bagian dari jalur tindakan daripada jalur perempuan, perempuan sendiri laki-laki punya. Kalau kami punya namanya perempuan, ya, laki-lakinya entah orang tuanya. Sementara laki-laki akan mencari kesempatan. Jadi yang kedua ini adalah assalamualaikum kesempatan dari laki. Kebaikan dari laki-laki. Kemudian yang ketiga al-ibu. Terus empat sejajar. Nah itu laki. Yang kelima al-ukh karena tisatan awli saudari laki-laki kan ali. Laki-laki saudari dari seluruh jalur dari kandungnya kita kandung. Atau saudari, entah kakak atau adik, karena ayah saja dan juga bisa dari anak seibu saja. Azal dan istri. Itu sama saja. Itu dibagi kata. Barakalikum. Bunyi ciri empat, yaitu bagian apa di bagian apa? Artinya, lek ciri 4,000 ya sudah, ciri 4,000 ciri. Barakalikum. Almarhum. Wanita yang punya andil, punya jasa. Barakalikum. Allah Ta'ala bismillah nakta lahuna sana pal asadat Allah ila anta asyuruka wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin wa sabbih. Wa inna la anba ay agak ini wa inna la nah ala